Betapa dapat ku rasa indahnya bahagia yang mendekat jiwa. Dalam kesepianku kau hadirkan dirinya, peneman menuju surga. Sungguh kau maha mengerti lemah diri ini. Hidup bersendiri, dirinya seperti cahaya yang menyinari. Indahnya bab bidadari. Indahnya bahagia yang mendekap jiwa. Dalam kesepianku kau hadirkan dirinya, peneman menuju surga.